الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita pada setiap awal bulan, dan pada kesempatan kali ini kami mencoba mengangkat sebuah tema khusus seputar virus corona ya. 6 renungan menghadapi virus corona dan virus-virus yang lainnya. Ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya terjadi penyebaran virus besar-besaran dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena suatu hikmah di balik semua itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan sesuatu pasti ada hikmah dan sebabnya. Ada hikmah dan sebabnya. Salah satunya supaya manusia itu senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia itu senantiasa merasakan kelemahan dirinya sehingga dia kembali meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ketika terus berada di atas kebahagiaannya, kesenangannya, kesehatannya, kesejahteraannya, kadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cobaan-cobaan yang seperti ini untuk mengingatkan kita kembali akan keadaan kita sebagai makhluk yang lemah. Makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada apa-apanya. Baru satu makhluk yang kita hadapi, makhluk yang sangat kecil ini tidak dilihat dengan ya mata kepala kita, tapi luar biasa ya pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa ada sebagian di antara musibah Allah turunkan sebagai siksaan kepada sebagian kaum karena kedzalimannya. Ya. Walaupun ada juga yang terkena dari musibah itu dari kalangan orang-orang yang tidak zalim, tapi itu akan menjadi pembersih bagi dosa-dosanya yang pernah berlalu. Iya. Nah, disinilah seorang mukmin ketika berhadapan dengan kondisi yang sempit seperti ini, adanya virus, adanya wabah, ya, dia tidak akan merasakan kesempitan seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Karena dalam segala kondisi senantiasa dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adanya musibah seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyayanginya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di sini ada beberapa buah renungan. Mudah-mudahan renungan ini menjadi pegangan kita. Ya, poin-poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi kondisi-kondisi sempit seperti ya tersebarnya virus corona ataukah virus-virus yang lainnya. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya virus itu banyak jumlahnya. Banyak jenisnya. Ya. Dan masing-masing ada ya bahayanya. Ya. Baik, kita sebutkan di sini beberapa buah renungan yang dituliskan oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau tulis 6 renungan ini, 6 catatan ini sebagai pelajaran bagi kita dan pegangan dalam menghadapi virus corona dan virus-virus yang lainnya. Beliau katakan kata beliau, wahadihi sittu waqafatin haula hadzal mawdhu'i alladhi yushakkilu fi hayatin nas hadhihi al-ayyama ahammiyatan balighah. Inilah katanya 6 renungan sekitar permasalahan yang terbentuk di tengah manusia. Ya. Membentuk di tengah manusia. Ya. Kondisi yang apa namanya ahamiyah baligh, sesuatu yang sangat penting. Iya. Al-waqfatul ula, renungan yang pertama adalah al-wajibu ala kulli muslimin ayyakuna fi ahwalihi kulliha mu'tasiman bi rabbih jalla wa ala mutawakkilan alaihi mu'takidan annal umura kullaha biyadihi. Renungan yang pertama kata beliau, kewajiban bagi setiap muslim bahwa dalam segala keadaannya dia selalu berlindung kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Jalla wa'ala. Bertawakal kepadanya. Kemudian yang ketiga kata beliau, mu'takidan annal umur kullaha biyadi. Meyakini bahwa seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kewajiban kita. Ya. Jadi renungan yang pertama, catatan yang pertama harus kita perhatikan di sini adalah bahwa kewajiban bagi setiap muslim dalam segala keadaannya, apakah dalam keadaan senang apalagi sempit, hendaknya senantiasa berlindung kepada Rabbnya. Iya. Oleh karena itu kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa dan dikir-dikir yang kita jadikan sebagai pelindung bagi diri kita, di mana di dalamnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan dibawakan oleh penulis beberapa buah contoh doa yang perlu kita lazimi baik di pagi hari, sore hari ataukah di waktu-waktu yang lainnya. Iya. Yeah. Jadi kita harus, kewajiban kita harus senantiasa ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak berdaya. Baru virus yang dikirim satu virus ini. Bagaimana kalau bervirus-virus ya? Ini kita sudah kewalahan. Ya. Nah, karena kita ini lemah, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Bertawakal dalam artian kita sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ya, melindungi diri kita dengan menjaga kesehatan kita, berdoa kepada Allah, melazimi zikir-zikir yang ada. Tapi kemudian ada di antara kita yang tetap terkena misalnya virus. Ya. Sabar ya. Dan kita tetap sandarkan urusan kita kepada Allah. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya segala urusan itu ada di tangan Allah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Iya. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Di dalam sebuah ayat dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-11 dibawakan oleh Syekh di sini, Syekh Abdul Razak, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Ya, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjuki hatinya, berikan hidayah kepada hatinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya tidak ada musibah kecuali dengan izin dan ketentuan Allah. Ini keyakinan akidah yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Bahwa tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita ini tidak meyakini, tidak menyangka bahwasanya virus corona misalnya itu terjadi begitu saja. Ya, supaya kita ini tidak terlalu takut ketika mendengarkan berita ada virus, ada wabah tersebar begini dan begini. Ya. Karena yang mengatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kena, ada orang yang tidak kena, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menetapkan musibah itu, musibah yang sifatnya umum dan musibah yang sifatnya khusus mengenai sebagian orang. Jadi kalau kita ada virus begitu tersebar, jangan terlalu panik. Seperti orang-orang komunis. Iya. Mereka sangat ketakutan ya. Ya, saking takutnya kadang mereka mengambil langkah-langkah yang ya tidak tepat ya, bahkan terkadang mendzalimi orang ya. Iya. Maka kita sebagai seorang mukmin ya, diberikan kitabullah, petunjuk ya, ada petunjuk di dalamnya masyaallah. Ya, seperti musibah corona ini kita diberikan jauh hari sudah ada pedoman kita di dalam Al-Qur'an. Ya. Taib. Kata Syekh di sini, fal umuru kulluha biyadillahi. Urusan itu seluruhnya berada di tangan Allah. Wa tawwa'a tadbirahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya, mengurusi ya hal tersebut dan menundukkannya. Ya. Di urusan semua itu ya, perkara itu, musibah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengaturannya ya. Ya, kemudian apanya menundukkannya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dia pula yang memusnahkannya. Ya. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki maka pasti akan terjadi. Ya, ini akidah. Ya. Sebaliknya, apapun yang tidak Allah kehendaki maka pasti tidak akan terjadi. Ya. Wala asima illallah, dan tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, ya, tidak ada yang bisa melindungi kita dari musibah, termasuk diantaranya virus ini, virus corona, ya, virus-virus yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada sebab-sebabnya. Ini sudah kita bahas di kitab, ya, kajian rutin kita, ya. Ya, dalam membahas kitab apa namanya, Al-Jawabul Kafi, karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Situ ada penjelasan bahwa, ya, segala sesuatu di alam ini ada sebabnya, dan sebab ini yang melahirkan, ya, akibat. Ya. Kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena ada sebabnya. Satu di antara sebabnya kita, ya, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Ya, kita apa namanya, melazimi zikir-zikir dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan, ya, terapi-terapi medis yang dihalalkan, ya, dibolehkan di dalam agama. Ya. Misalnya minum madu, ya. Minum habbah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dawaun likulli da'in. Dia adalah obat bagi semua penyakit. Ya. Alaikum bi albanil baqar fa innaha shifaun likulli da. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syalbani, ya, lazimilah minum susu, susu sapi. Karena dia adalah obat bagi semua penyakit. Dalam riwayat yang lain dijelaskan kenapa demikian, karena sapi ini katanya dia makan berbagai macam rumput, daun, ya. Ya, sementara dalam daun itu, ya, ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya. Ini petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan, ya, mengonsumsi obat-obat yang, ya, apakah herbal atau selain herbal, ini sebab. Ya, sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab, dibawakan oleh penulis di sini pada ayat yang ke-17, kul man dzallazi ya'simukum minallah, katakanlah siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah. Artinya ketika Allah ingin memberikan musibah keburukan, siapa yang bisa, ya, melindungi kalian dari Allah, in arada bikum su'an. Ketika Allah menghendaki bagi kalian su'an, ya, keburukan. Au arada bikum rahmah, ataukah Allah menghendaki bagi kalian rahmat. Ya. Nah, ini yang apa namanya, di luar dari kemampuan makhluk, ya. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita dari keburukan. Tidak ada yang bisa menghalangi orang lain dari kebaikan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ketika ada penyakit-penyakit yang muncul di tengah manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua penyakit itu. Yang menciptakannya dan, ya, mampu memusnahkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian beliau bawakan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diriku suatu madarat, suatu musibah misalnya, apakah sembahan-sembahan itu akan menyingkap, ya, menghilangkan madarat tersebut? Au aradani birahmatin, ataukah Allah menginginkan bagi diriku suatu rahmat? Hal humna mumsikatu rahmatih, apakah mereka-mereka, yakni sembahan-sembahan itu, menahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentunya tidak. Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan yang jawabannya pengingkaran. Tidak. Iya. Artinya tidak ada yang bisa, ya, termasuk sembahan-sembahan kaum musyrikin yang mereka agungkan, yang mereka, ya, tempati meminta, tidak mampu untuk melakukan semua itu. Ketika ada musibah, mereka tidak bisa menyingkap musibah itu. Sebaliknya, ketika Allah memberikan rahmat kepada sebagian hamba-hambanya, ya, maka mereka pun tidak mampu untuk menghalanginya, tidak mampu untuk menahannya. Taib. Selanjutnya beliau bawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha." Apapun yang Allah buka bagi manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ya, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Ya. Allah lepaskan virus, siapa yang bisa menahan? Tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sinilah harus kita selalu menyadari kelemahan kita. Jangan kita ini sombong. Jangan kita ini congkak karena kita punya teknologi. Gampang itu. Ya, gampang, lihat saja, ya. Bagaimanapun hebatnya kita ini, kalau, ya, berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sungguh, ya, luar biasa lemahnya. Ya. Nah, di sini kalian lihat, ya, dari berita-berita, dari apa yang kalian lihat, ya, dengan merebaknya virus corona ini, begitu lemahnya manusia. Sampai banyak katanya bunuh diri. Ya. Baik yang sakit maupun yang dokter-dokternya, konon kabarnya, ya, mereka stres sampai ada yang bunuh diri. Ya, bayangkan kalau tiap hari ratusan pasien misalnya, ya, sampai di berita itu antrian, ya, berjajal manusia itu ambil antrian, ya. Ya, begitu banyaknya orang di dalam rumah sakit, kelihatan, ya, orang-orang terbaring semua, ada bahkan di lorong-lorong rumah sakit. Ya, sudah ada yang tidak berdaya. Ya. Baik. Wa fil hadithi, di dalam sebuah hadis, yakni hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya. Wa fil hadithi, di dalam sebuah hadis, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ya. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini seluruhnya, andaikan mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Ya. Dengan sesuatu yang, ya, dengan apanya? Dengan sesuatu lam yanfa'uka bisai, maka pasti mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa umat ini seluruhnya andaikan berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun, maka pasti mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun. Artinya dengan sedikit pun. Iya. Illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan hal itu bagimu. Ya, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan hal itu bagimu. Misalnya ada orang, ya, ingin memberikan manfaat kepada kita. Ya. Misalnya dia mau bikin kita kaya. Dia belikan kita toko di kota, ya, di Sengkang sini. Iya, kita pakai menjual, dimodali begini. Tapi tidak bisa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu, iya, karena orang ini sendiri misalnya tidak melakukan sebab-sebab, tidak menjalani sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia melakukan sebab-sebab, tapi sebab-sebab itu lemah sifatnya. Iya. Maka Allah halangi. Iya. Tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya ingin memberikan manfaat kepada siapanya seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau yatama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika." Andaikan mereka berkumpul, yakni seluruh manusia ini berkumpul, seluruh makhluk berkumpul, ya, untuk memudarati engkau, artinya untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, maka mereka tidak mampu membahayakanmu, ya, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah Allah tetapkan atas dirimu. Ya, atas dirimu. Jadi ada orang membahayakan kita, ya, maka bahaya yang, ya, direncanakan oleh para makhluk itu tidak bisa mengenai diri kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang Quraisy ingin menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut akal kita yang pendek, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah lama meninggal pada masa itu, ya. Iya, kenapa kaum musyrikin punya pasukan yang banyak? Jumlahnya 3 kali lipat daripada jumlah kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ya, termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kan, ya, dikejar oleh orang-orang Quraisy. Sampai masuk dalam gua. Ketika masuk dalam gua, Abu Bakar sudah melihat kakinya kaum musyrikin. Karena kan masuk dalam gua yang agak turun ke bawah, cekung ke bawah, ya. Jadi Abu Bakar, ya, melihat kakinya kaum musyrikin sudah di depan matanya. Tapi Allah takdirkan, ya. Iya. Allah takdirkan kaum musyrikin tidak menyadari bahwa di dalam gua itu ada orang, karena mereka melihat gua ini kok ya, ya penanya ada laba-laba, ada ini ya. Iya, biasanya laba-laba itu tidak bisa langsung ada di situ. Iya, tapi demikianlah Allah menetapkan ya untuk menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini ya bersabda, rufi'atil aklamu wa jaffatis suhufu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya apa yang Allah telah takdirkan itu selesai. Kita ini tinggal disuruh berusaha. Iya, siapa yang mau bahagia, usahakan ya jalan-jalan kebahagiaan itu. Siapa yang mau sengsara, ya silakan jalani jalan-jalan kesengsaraan itu. Maka orang yang berbahagia pasti akan ya melakukan sebab-sebab yang membahagiakan dirinya. Tapi siapa yang ya sengsara, maka pasti dia akan menuju kepada jalan-jalan kesengsaraan. Iya. Baik. Selanjutnya penulis di sini membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiki bi 50 alf sanatin. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir para makhluknya, ya, qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah, ya, sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, dalam waktu 50,000 tahun. Artinya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ya, menetapkan takdir para makhluk. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk ya, virus corona yang menyebar di Cina itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebab. Ya, berdasarkan apa? Sebab. Bukan muncul begitu saja, tidak. Ada sebabnya. Maka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebab adanya penyakit muncul di tengah manusia, zina. Ya. Zina itu sebabnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Lam tadhhar al-fahisatu fi qaumin qattu." Tidak tersebar perbuatan keji dalam suatu kaum sama sekali. Perbuatan keji, perbuatan jorok, yakni zina ya. Itu biasanya zina yang dimaksud dengan perbuatan jorok ya. Termasuk juga saudaranya zina itu homo. Ya, laki-laki suka laki-laki. Ya. Nah, ini penyebabnya ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tadhhar al-fahisatu fi qaumin qattu." Tidaklah tersebar perbuatan keji. Ya. Pada suatu kaum sama sekali, hatta yu'linu biha, sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, illa fasyafihi mutta'unu, kecuali akan tersebar di tengah mereka wabah ta'un. Ta'un itu penyakit pes. Nama lainnya penyakit sampar. Ya, menyerang kelenjar manusia. Ya. dan apanya ujung-ujung dari jari dan apanya ya ujung jarinya manusia itu apanya mati semua apanya sarafnya menghitam ya. Jadi mulai dari ujung jari semakin lama semakin apanya melebar ya meluas. Dan dia apanya menyerang juga apanya kelenjar manusia di bawah apanya dagunya apa ininya ya di bagian rahangnya itu muncul bengkak di lehernya ya. Seperti bengkak apanya besarnya telur. Telur ayam. Sini ya. Kemudian di ketiak, di selangkangan ya, di belakang lutut. Itu semua di apanya muncul bengkak ya, muncul semacam bisul yang apanya warnanya nanti pada puncaknya berubah menjadi hitam. Dan kalau puncaknya ya, pada puncaknya orang tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ya. Pokoknya tidak ada yang dia tunggu kecuali kematian. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa fasafihim fihi mutaun. Kecuali akan merebak ya tersebar di tengah mereka penyakit taun, wabah taun. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah berlalu pada pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Jadi penyebabnya apa? Muncul penyakit. Penyebabnya adalah zina. Ya, penyebabnya adalah zina. Oleh karena itu kalau di suatu tempat merebak zina ya, hati-hati. Harus ada ingkarul munkar. Tidak boleh kita biarkan. Ya, ada bar, ada diskotik, ada hotel yang dikenal ya menjadi tempat-tempat perbuatan mesum ya. Perbuatan-perbuatan jorok zina ini harus kita melakukan ingkarul munkar. Laporkan ya. Jangan dibiarkan. Iya. Karena ini akan menjadi sebab Allah menurunkan siksaannya berupa penyakit-penyakit yang tidak pernah ya menimpa manusia. Iya. Taib. Wa fil hadisi kata Syekh di sini wa fil hadisi di dalam suatu hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Adalah al-qalam pena. Ya. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktubu? Lalu pena berkata lagi bertanya, ya, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Ya. Qala kata Allah Subhanahu wa taala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Tulislah kata Allah Subhanahu wa taala takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya kiamat. Tulis semua. Ya. Jadi Allah tugaskan pena ya makhluk yang bernama al-qalam pena untuk menulis takdir-takdir manusia di Allahul Mahfud. Ya. Allahul Mahfud yang berada di Sidratul Muntaha. Sebuah pohon besar ya yang berada di atas langit ketujuh. Ya, tempat berhentinya Jibril ketika mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Jibril sampai di situ dia. Sidratul Muntaha artinya bidara pemberhentian. Karena situ Jibril tidak bisa naik. Stop dia sampai di situ. Ya. Sidratul Muntaha. Pada Sidratul Muntaha inilah Allah tulis ya semua takdir makhluk. Iya. Pada daun-daun Sidratul Muntaha. Itulah yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfud. Iya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Takhriju Mishkatil Masabih pada nomor hadis yang ke-94, dan hadis ini bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmidzi. Jadi hadisnya riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya. Taib. Kata Syekh di sini, fal wajibu ala kulli muslimin ayufawwidu amrahu ila Allahi rajian tami'an mu'tamidan mutawakkilan. Maka kewajiban bagi setiap muslim adalah menyerahkan urusannya kepada Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang telah menulis takdir manusia, takdir seluruh makhluk, ya. Rajian tami'an mu'tamidan mutawakkilan, dalam keadaan dia mengharapkan, ya, mengharap, ya. Mu'tamidan, bersandar kepada Allah, mutawakkilan dan bertawakal kepadanya. Ya. La yarju afiyatahu wa shifaa'ahu wa salamatahu illa min rabbihi tabaraka ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim tidak mengharapkan kesembuhannya dan keselamatannya kecuali dari Rabbnya, dari Allah tabaraka ta'ala. Jangan pergi ke dukun. Ya, cari obat di sana, ya. Paling nanti dijampi-jampinya juga enggak tahu apa yang dibaca. Ya. Jadi jangan ke mereka-mereka nih, ya. Nah, jangan pula ke tempat-tempat yang dikaramatkan oleh manusia. Ya. Jangan ke pohon-pohon keramat, jangan ke sungai-sungai keramat, ya. Ambil air di sana begini-begini. Ya, sementara secara medis belum terbukti misalnya. Jangan, ya. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, minta kepadanya, ya. Fala taziduhul ahdats wa la yaziduhul hululul musabi illa iltija'an wa atisaman billah. Maka kata Syekh di sini, peristiwa-peristiwa dan juga turunnya musibah-musibah tidaklah memberikan tambahan kepada seorang hamba kecuali, ya, tambahan iltijaan, kembalinya dia kepada Allah dan berlindungnya kepada Allah. Artinya ketika kita semakin diberikan musibah, berikan penyakit, diberikan ini, berikan ini, ya, ini mengharuskan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan lupa Allah, ya, kalau kita kena musibah. Ya. Nah, inilah kekurangan kita kadang, ya. Kadang kalau kita sakit, ya, kita kena musibah, atau misalnya harta kita hilang, anak kita hilang, yang diingat adalah dunia yang hilang ini. Sementara dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah biasanya orang goncang, ya. Orang stres, orang, ya, gila. Karena dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang kepada Allah, artinya berlindung kepada Allah, maka sungguh dia diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi kita orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para nabi kita lihat setiap kali mereka mendapatkan cobaan, musibah, mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya. Oleh karena itu kalau kita mau kumpulkan doanya para nabi dan rasul dalam Quran, dari Al-Quran sangat banyak doanya mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang pilihan ya. Tapi mereka menjadi teladan kita dalam perkara seperti ini, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-waqfatu tsaniyatu, renungan yang kedua. Ya. Innal wajiba 'ala kulli muslimin ayyahfadzallaha jalla wa 'ala bihifdzi ta'atihi imtithalan lil awamiri wa jatinaban lin nawahi. Renungan yang kedua, ya. Sesungguhnya kewajiban bagi setiap muslim adalah menjaga Allah jalla wa 'ala. Bihifdzi ta'atihi, dengan cara menjaga ketaatannya kepada Allah. Imtithalan lil awamir wajtinaban lin nawahi. Ya. Dengan ya mewujudkan, ya merealisasikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Menjauhi larangan-larangannya. Qala fi wasiyatihi Ibnu Abbasin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wasiatnya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di depanmu. Artinya, ketika kita mendapatkan kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, berikan penjagaan di depan apanya kepada kita dimanapun kita berada, di rumah, di luar rumah, ya. Karena selama ini juga kita telah menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan kepadanya. Kita jaga baik di rumah, di jalan, di masjid, di kantor, di mana saja kita selalu menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaatinya, menjauhi perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga batasan-batasan agama Allah. Kita disuruh begini, kerjakan begini. Kita disuruh tinggalkan begini, tinggalkan yang begini. Itu namanya penjagaan terhadap batasan-batasan Allah. Semakin kita banyak menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tapi kalau kita ini ya kadang taat, kadang tidak. Kalau di masjid masyaallah ya. Kalau sama ihwa masyaallah. Tapi kalau di rumahnya sendiri sembunyi ya, buka ini buka itu ya. Ini kan kadang ya ada orang seperti ini. Kesolehannya hanya ketika dia berkumpul dengan orang yang saleh. Lalu dia mengharapkan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita sendiri tidak menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ya. Kadang kita taat, kadang kita durhaka. Ya. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan menjagamu. "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan mendapatinya, ya, di depanmu. Artinya di saat kita butuh, maka kita langsung mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari mana asalnya semua ini? Adanya al-makhraj, ya, jalan keluar solusi. Adanya, ya, rezeki yang tiba-tiba Allah berikan kepada kita, apakah berupa makanan, minuman, kesehatan, ataukah ilmu yang Allah berikan kepada kita, apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dari mana asalnya? Asalnya dari penjagaan kita terhadap haknya Allah, yakni ketaatan kita kepadanya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi bahwa semakin kita menjaga, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi maksiat, maka semakin sempurna pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ya. Fal muhafadzatu ala awamirillahi imtithalan lil ma'muri wa tarkan lil mahdzuri sababun liqayatil 'abdi wa salamatihi wa hifdzillahi jalla wa ala lahu fi dunyahu wa ukhrahu. Kata beliau, oleh karena itu penjagaan terhadap, ya, perintah-perintah Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang merupakan sebab bagi perlindungan bagi seorang hamba dan keselamatannya, ya, serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala baginya di dunianya dan di akhiratnya. Ya. Jadi kita dunia akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat kita juga menjaga haknya Allah. Ya. Jangan kita ini mau selamat, mau dijaga di dunia di akhirat, tapi kita sendiri tidak menjaga diri kita. Dengan menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, ketaatan kepadanya, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in usiba bi musibatin aw nasalat bihi darra'u falan takuna illa rif'atan lahu indallah. Kalaupun seorang hamba ditimpa musibah ataukah turun padanya madarat, ya, maka semua itu tidak akan menjadi kecuali ketinggian baginya di sisi Allah. Jadi hal itu akan menjadi apa? Ketinggian baginya di sisi Allah. Allah akan angkat derajatnya, tapi dengan syarat sabar. Ya. Karena tidak semua orang diangkat derajatnya dengan adanya musibah. Siapa yang diangkat derajatnya? Mereka yang bersabar. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ya Al-Baqarah menyatakan ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Sebelumnya Allah jelaskan ya, orang-orang yang bersabar ini begini ya. Ya, ketika dapat musibah mereka katakan ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Setelah itu dijelaskan oleh Allah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya. Mereka-mereka itu akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat darinya, dari Allah. Jadi yang diberikan keutamaan mereka yang bersabar. Jadi tidak semua musibah yang menimpa seseorang kemudian otomatis dia dapat ya keutamaan di situ. Syaratnya kalau kita mau dapat keutamaan sabar. Tapi kalau kita ini berkeluh kesah, bahkan kadang lisan kita mengeluh ya, seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa kita yang kena bukan si fulan. Sabar ya. Baik. Wa fi hadza yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam, dalam perkara inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat ajaib, ya sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Laisa dzalika illa lil mukmin. Hal yang seperti itu tidak akan terjadi bagi seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia ya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan maka dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Tapi kalau dia tertimpa oleh madarat, yakni musibah, kerugian ya, hal-hal yang buruk ya, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dengan sebab apa? Dengan sebab sabar. Ya. Orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dapat keutamaan juga. Tapi dengan syarat apa? Syukur. Ya. Jadi tidak semua orang kaya dapat keutamaan. Ya. Nanti dia dapat keutamaan kalau dia gunakan hartanya, nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam rangka membuktikan kesyukurannya kepada Allah, yakni menggunakannya dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan orang yang mendapatkan musibah. Apakah setiap orang kena musibah dapat keutamaan? Tidak. Ya. Dia dapat keutamaan kalau dia bersabar. Ya, itulah keajaiban seorang mukmin. Dengan keimanannya dia mampu menempatkan keadaannya di kala dia senang, dia perbanyak kesyukurannya kepada Allah. Semakin banyak nikmat dia dapatkan, semakin besar pula kesyukurannya kepada Allah. Di kala dia mendapatkan musibah, maka dia hadapi musibah itu dengan kesabaran, tanpa berkeluh kesah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin seperti itu, ya. Berada di antara dua keadaan, senantiasa dia mendapatkan kebaikan dalam setiap keadaan tersebut. Mau senang, mau susah, dapat keutamaan. Ya. Baik. Kemudian renungan yang ketiga, al-waqfatu tsalitsatu, renungan yang ketiga, inna syari'at al-islami, sesungguhnya syariat Islam ini, ja'at bibadlil asbabi, datang membawa ya sebab. Ya. datang membawa ya sebab. Ya. Wa da'wati ila tadawi, dan ajakan untuk berobat. Jadi agama kita ini, syariat Islam itu ya membawa sebab-sebab, menjelaskan sebab-sebab, ini sebabnya kalau orang mau sembuh begini ya, kalau orang tidak mau kena penyakit begini. Ya. Nah, sekalian juga mengajak manusia kepada untuk apa? Berobat. Iya. Wa anna tadawiya wal istishfa'a la yatanafa ma'at tawakkuli 'ala Allah, dan bahwa berobat dan mencari kesembuhan tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Tapi tentunya di sini berobat yang syar'i, ya, yang dibenarkan dalam agama. Adapun kalau datang ke dukun, jangan. Ya. Datang ke tukang ramal, ya, jangan ya. Ya. Nanti kita malah dikasih penyakit lain, disihir ya. Ya, ada orang begitu. Asalnya dia sebenarnya sakitnya ringan, tapi karena dia bergampangan ke dukun, dukunnya kasih penyakit. Ya, disihir ya. Ini apanya saya dapat apanya berita dari seorang guru saya SMA dulu. Dia punya om kerja di tinggal di Brunei. Dia cerita, ya. Guru saya ini guru SMA ya, ikhwa juga. Katanya om saya kerja di Brunei. Ya awal dulu di sana dia miskin. Tiba-tiba dia kerjanya jadi dukun. Sandro Nasan, ya. Jadi sandro di sana ya. Nah, kerjanya apa? Nah, dia sihir orang. Ya, dia sihir orang-orang yang dekat dengan dia ya. Ya. Kemudian dia tawarkan apa namanya? Terapi ya. Terapi dengan sihir juga ya, untuk melepaskan sihirnya ya. Ya, itu katanya kerjanya. Supaya katanya bisa hidup. Iya. Jadi kadang orang ngapainnya datang ke dukun bukan malah kesembuhan yang dia dapat. Ya, bahkan ada penyakit yang ditambahkan kepada dirinya. Iya. Baik. Wa tadawi alladhi ja'at bihi syari'atul islami yatanawalu naw'i at-tibbi. Ya, berobat yang dibawa oleh syariat Islam mencakup dua jenis terapi. Dua jenis terapi. Baik, yang pertama adalah at-tibbul wiqaiyu. Terapi pencegahan. Ya, terapi pencegahan. Alladzi yakunu qabla nusulil maradhi, yang terjadi sebelum turunnya sakit, datangnya sakit. Ya. Yang kedua kata beliau, wattibul ilajiyu. Terapi pengobatan. Alladzi yakunu ba'da nusuli, yang terjadi setelah turunnya penyakit. Datangnya penyakit. Ya. Wa bi kulli dhalikum ja'ati syariah. Maka semua itu dibawa ya, diterangkan oleh syariat. Wa ja'a fiha usulul ilaji wasyifai. Ya, dan telah datang di dalamnya ya, dalam hal itu, dalam terapi ini, prinsip-prinsip terapi dan pengobatan. Ya. Mimma yuhaqqiqu lil muslimi salamatan wa afiyatan fi dunyahu wa ukhrah. Iya, dari perkara yang merealisasikan bagi seorang mukmin keselamatan dan kesehatan di dunia dan akhiratnya. Ya. Ini kalau kita mau lihat ya, terapi yang beliau sebutkan di situ ya, bisa dilihat secara rinci panjang lebar dalam kitab At-Tibbun Nabawi karyanya Ibnul Qayyim rahimahullah. Situ beliau sebutkan At-Tibbun Nabawi. Ya. Cara pengobatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Islam kan banyak ya cara-cara pengobatan, ya. Termasuk diantaranya bekam, ya. Kemudian apa namanya minum madu, minum susu, ya. Kemudian apa namanya, ya berobat dengan zikir, ya, dengan doa, ya. Melazimi zikir pagi dan sore, ya. Termasuk juga dalam hal ini, ya. Meruqyah diri kita dengan tiga kul, ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sakit selalu beliau mengamalkan itu. Beliau baca, kemudian beliau tiupkan di telapak tangannya, ya, disertai dengan ludah sedikit. Kemudian setelah itu dioleskan begini tangannya, baru diusapkan pada tempat yang beliau keluhkan. Ya. Dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Ya, dan ini sangat bermanfaat, ya. Sangat bermanfaat. Banyak sekali sudah pengalaman-pengalaman meruqyah diri sendiri itu bisa menjadi obat yang luar biasa pengaruhnya. Ya, apalagi kalau kita mengerti arti dari ayat-ayat yang ada dalam surah, ya, tiga kul itu. Kalau kita mengerti, masya Allah, ya, luar biasa itu. Makanya dibaca, ya, terjemahan, ambil terjemahan Quran sebelum kalian bacakan untuk diri kalian, ruqyah diri kalian, lihat dulu, baca dulu terjemahannya, ya. Seperti dalam surah apa namanya Al-Ikhlas, ya, di situ ada nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. Qul huwallahu ahad Allahus Samad. As-Samad itu, ya, tempat meminta hajat. Ya, kita mau sembuh, tempat kita minta hajat adalah As-Samad, yaitu Allah. Jadi kita baca, kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita ingin kesembuhan kepada dari apanya? Dari As-Samad, dari Allah As-Samad. Dalam surah apanya, kul huwallah apa dia, kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kita minta perlindungan kepada Rabb-nya Al-Falaq. Ya. Rabb-nya alam semesta ini. Ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukannya sesuatu yang Allah ciptakan. Yakni makhluk-makhluk yang punya keburukan, kita berlindung dari keburukannya. Termasuk ciptaan Allah adalah virus-virus ini. Penyakit-penyakit. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya syaitan, ya, jin syaitan. Ya, setan dari kalangan jin. Karena kan penyakit ini macam-macam sebabnya. Kadang, ya, padanya muncul dari jin, kadang pula dari selain jin. Maka dengan membaca tiga surah ini, kita telah mengumpulkan sebab-sebab, ya, lahirnya kesembuhan karena sempurnanya harapan kita kepada Allah, karena kita ingin meminta perlindungan dari semua hal-hal yang buruk ini. Ya. Baik. Fa fi majali tibbil wiqai, maka di dalam terapi pencegahan, yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatin lam yadhurruhu dhalikal yawma summun wala sihrun. barang siapa yang makan di pagi hari 7 buah butir korma ajwa, ya, maka dia tidak akan, ya, dibahayakan pada hari itu oleh racun dan sihir. Ya, masya Allah, ya. Ya. Jadi barang siapa yang memakan, ya, 7 butir korma, korma ajwah, ya, maka dia tidak akan dibahayakan pada hari itu oleh racun dan sihir. Ya. Racun dan sihir. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian setelah itu beliau katakan di sini, waja'an hukama fi hadisi Utsman bin Affan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, juga telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sahabat Utsman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi subahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan doa ini pada pagi hari dan sore hari, yaitu doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim, salasa marratin, sebanyak 3 kali, kata Nabi, fayadhurruhu syai', maka dia tidak akan termudharati oleh sesuatu apapun, tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Situ dikatakan syai'un, sesuatu apapun. Ini lafaz umum. Ya. Mencakup semua hal yang membahayakan, ya. Termasuk diantaranya adalah virus-virus ini, penyakit-penyakit ini. Ya, mungkin orang Jepang gampang sekali kena serangan karena tidak ada perlindungannya dia seperti ini. Atau orang Cina, ya. Orang Cina. Iya, karena mereka komunis. Iya. Ingkar agama. Iya. Gampang sekali diserang, ya. Karena tidak ada perlindungannya berupa doa, berupa zikir seperti ini. Oleh karena itu kita orang Islam, ya, kembali kepada, ya, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan doa-doa yang seperti ini, termasuk salah satu zikir pagi dan sore yang penting kita baca. Ya. Kalau kita misalnya, ya, sama sekali tidak bisa membaca zikir pagi dan sore, maka jangan sampai kita lupa yang satu ini. Yang satu ini jangan pernah ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ya. Baik. Dan doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadisnya sahih dalam riwayat apanya Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Waja'anhu annahu qal, dan telah datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah fi lailatin, dalam suatu malam, kafatahu, maka 2 ayat ini akan melindunginya. Insyaallah, ya. 2 ayat ini akan melindunginya, mencukupinya. Ya. Baik. Kata Syekh, ai min kulli afatin wa su'in wa syarrin. Maksudnya dari segala ya penyakit, keburukan dan hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau kita mau tidur baca ini. Ya. Baca ini di malam hari. Ya. Amanar rasul bima unsila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Dan seterusnya sampai apanya dua ayat ya dari apanya akhir surah Al-Baqarah. Ya. Dua ayat terakhir. Baik. Ini doa ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya Sahih Al-Bukhari dan apa-apa keutamaan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Taib. Wa jaa fi hadis Abdullah bin Khubayb dan juga telah datang dalam hadisnya Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu qala beliau berkata kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin shadidatin kami katanya pernah keluar pada suatu malam yang hujan dan malam yang gelap gulita natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana dalam rangka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memimpin kami salat ya fa adraktuhu fa qala kul kemudian saya pun mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mungkin ini dalam safar ya wallahu alam fa qala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kul ucapkanlah falam akul syai'an tapi saya tidak mengucapkan sesuatu apapun thumma qala kul kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi ucapkanlah kul falam akul syai'an tapi lagi-lagi saya tidak mengucapkan sesuatu apapun ya qala kul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah ya diulangi tiga kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ma aqulu katanya apa yang perlu saya ucapkan saya juga tidak mengerti saya diperintah ucapan itu banyak saya tidak mengerti apa yang harus saya baca qala kul huwallahu ahad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah kul huwallahu ahad iya wal muawwidhataini dan juga dua muawwidhah muawwidhataini itu dua muawwidhah muawwidhah itu dua pelindung pelindung dari keburukan ya hina tumsi wa tusbihu ketika engkau berada di sore hari dan di pagi hari thalatha marratin sebanyak tiga kali takfika min kulli syarrin niscaya tiga surah ini akan melindungimu dari segala sesuatu jadi kalau pagi sore biasakan ya ajari juga anak-anak kita kan anak-anak kan apalagi sudah SD pintar mengaji ya ajari mereka dari kecil melindungi diri dengan tiga kul baca kul huwallahu ahad tiga kali al-falak tiga kali an-nas tiga kali ajari mereka ini mungkin kadang ya sebagian diantara kita anak-anaknya kadang kena penyakit tidak tahu penyakit apa ini karena kita mungkin tidak ngajari mereka perlindungan-perlindungan seperti ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari cucunya, anak cucunya dengan tiga surah ini, tiga kul ini. Iya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya di dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi ini keutamaan ya tiga surah ini bahwasanya surah ini bisa melindungi seorang hamba dari segala sesuatu. Ya. Kemudian kata penulis di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala wa jaa anhu alaihi salatu wassalam kama fi hadis Abdullah bin Umar juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Umar annahu kana la yad'uha ula idda'awati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini yakni doa-doa yang apa doa yang akan disebutkan hina yusbihu wa hina yumsi ketika beliau berada di pagi hari dan di sore hari Doa apa itu? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, afiyah, keselamatan. Keselamatan sifatnya umum, ya, penyakit, bahaya, ya, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ya, maaf dan keselamatan. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dalam duniaku, dalam agamaku, ya, duniaku, keluargaku dan harta bendaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankanlah jiwaku. Kita minta ini dalam doa ini, keamanan, ya. Orang kan kena virus ini, virus corona, orang kan ketakutan, ya. Supaya kita tenang, baca doa ini, ya. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku dari depanku dan dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali, dari sebelah kananku dan dari sebelah kiriku. Ya. Wa an khalfi wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi adzamatika an uktala min tahti, dan aku memohon kepadamu perlindungan dengan dan aku memohon perlindungan dengan kebesaranmu agar aku tidak diberikan musibah dari bawahku, yakni musibah gempa atau apa, ya, ya, atau mungkin tiba-tiba longsor, ya. Iya, pernah lihat ada rumah langsung, rumah bertingkat ini langsung turun ke bawah, ya, seperti di Amerika, di Eropa, ya, Amerika itu banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya. Orang naik mobil di apanya di jalanan, tiba-tiba mobilnya langsung turun karena jalanan ambruk ke bawah. Kan musibah, ya, dari bawah. Ya. Tiba-tiba kita tidur malam di rumah, ya. Semua apanya sekitar apa tanah yang ada di sekitar rumah kita tiba-tiba turun ke bawah, ambruk ke bawah. Akhirnya kita sekeluarga terkuburkan bersama dengan rumah. Iya. Itu bahaya. Taib. Ini pernah menimpa apanya Korun, ya. Kemudian kata Syekh di sini, wa fi hadhihi da'wati tahsinun tamun wa hifdzun kamilun lil 'abdi min jami'i jihati. Di dalam doa ini terdapat penjagaan yang sempurna dan pemeliharaan yang sempurna bagi seorang hamba dari seluruh arahnya. Ya. Jadi kita baca ini, ya. Baik, dalam buku zikir yang pernah saya bagikan, pernah, ya, di sini, ya. Iya. Cuma sayang saya lupa bawa. Masih ada sisa di rumah. Iya. Mudah-mudahan bulan depan bisa saya bawa. Masih ada yang belum dapat? Berapa orang yang belum dapat? Sudah semua di sini? Sudah, ya? Buku zikir. Berapa orang? Angkat tangan dulu. Baik, taib. 1, 2, 3, 4. Taib. Supaya bulan depan saya bawakan, ya. Mudah-mudahan tidak lupa. 5, 6, ya. 6. Taib. Kalau tidak salah masih ada 10 di rumah. Ya. Ini doa ini ada di situ. Ya. Kemudian kata Syekh di sini menyempurnakan, ya, renungan yang ketiga ini, wa fi majalit tibbil ilaji jaa anhu alaihi salatu wassalam irsyadatun adzimatun wa taujihatun karimatun wa asfiyatun mutanawwi'atun jaat mubayyanatan fi sunnatihi alaihi salatu wassalam yatulul maqamu bidzikriha awil isyarati ilaiha. Di dalam hal, ya, terapi pencegahan, ya, pengobatan, ya, tadi pencegahan, ini sekarang pengobatan, telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam petunjuk-petunjuk yang agung dan arahan-arahan yang mulia serta padanya terapi-terapi yang bermacam-macam, ya, telah datang secara jelas di dalam sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang panjang penyebutannya dan isyarat kepadanya. Wa yundaru fi hadza bastu hadzal mawdu'i alwasi'i fi kitabihi Zadil Ma'ad Ibnu Al-Qayyim. Dan dilihatnya tentang perkara ini pemaparannya di dalam kitab Zadul Ma'ad karyanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan apanya dari Zadul Ma'ad inilah diambil, dikeluarkan ya sebuah kitab judulnya At-Tibbun Nabawi. Sekarang sudah dicetak. Judulnya At-Tibbun Nabawi. Itu diambil dari Zadul Ma'ad asalnya. Ya, tapi orang yang lebih kenal padanya At-Tibbun Nabawi, ya. Disendirikan dalam sebuah kitab. Taib. Selanjutnya, renungan yang keempat, Al-Waqfatur Rabi'atu annal wajiba ala kulli muslimin alla yansaka ma'a isha'atin kadzibatin. Kewajiban bagi setiap muslim agar tidak terseret bersama dengan berita-berita dusta. Hoax, ya. Istilahnya sekarang orang ya. Ya, gosip-gosip, ya. Li'anna ba'dhan nasi fi mithli hadzal maqami rubbama yurawwiju umuran aw yadhkur asya'a la sihhata laha wala haqiqata. Karena sebagian orang dalam momen seperti ini terkadang dia melariskan ya, memviralkan perkara-perkara ataukah menyebutkan hal-hal yang tidak ada kebenarannya dan tidak ada hakikatnya. Iya. Kan sempat heboh ya, katanya Indonesia sudah sekian begitu ya. Setelah diteliti ternyata hanya baru 2 yang kena. Iya. Orang kan kadang suka mengembangkan ya, apalagi wartawan ini suka mengembangkan berita supaya laku korannya, laku beritanya. Iya, telah pulang katanya mahasiswa sekitar 230 berapa orang gitu ya. Dan mereka sekarang dikurung di karantina ya. Setelah di karantina hanya sebentar saja disuruh pulang begitu saja. Nah, inilah katanya menjadi bibit-bibit dan benih-benih corona di Indonesia. Sudah sekarang tersebar begini-begini ya. Sudah terkena di sini di sana. Hati-hati ya. Ya, kenapa jaman sekalian? Karena kata Syekh, ini yang beliau mau tekankan di sini, ya. Fayurawiju bainan nasi fayaruju bainan nasi ru'bun wa khauf wa hala'un la asasalah. Sehingga tersebarlah di tengah manusia perasaan takut, khawatir, stres yang tidak berdasar, wala musawwi li wujudi, dan tidak ada pembuktian terhadap ya keberadaan penyakit itu. Kadang begitu ya. Orang sebar, apalagi orang pencari duit di YouTube. Ini yang merusak juga ini para YouTuber ini ya. Ya suka bikin-bikin berita. Karena kan kalau dia banyak yang like, banyak yang ini ya, subscribernya ya, banyak. Itu nanti Google apanya tawarkan iklan. Dari iklan dia dapat bayaran dari Google. Nah, ini kadang bikin penyakit juga nih para YouTuber ini ya. Bikin berita-berita yang tidak jelas. Iya. Padahal ya enggak boleh kita seorang muslim itu membuat kaum muslimin takut. Iya. Tidak boleh. Ya. La yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman. Dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Buat kita cemas, ya. Sampai kemarin ada orang yang borong apa itu? Masker ya. Sudah saking takutnya dia. Karena mungkin dia termakan ini, ya, berita-berita yang tidak benar, asal usulnya tidak diketahui dari mana. Ya, dan ini biasa banyak kalau ada momen seperti ini orang semua mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita sesuai dengan ya niat dan tujuannya mereka masing-masing. Tapi kebanyakannya orang cari sensasi. Ya. Fala yang bagi li muslimin ayansa koma asyaiatin wa nahwi dzalik. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk terseret bersama dengan berita-berita yang tidak jelas seperti ini. Ya. Fayukhillu insiyakuhu wara'aha bitamami imanihi wa kamali yakinih wa husni tawakkulihi ala rabbih jalla wa ala. Ya. Sehingga ketika dia terseret bersama dengan berita-berita ini, ya, maka hal ini pun ya, berita-berita ini ya membuat ya apa merusak kesempurnaan imannya. Dia sendiri yang takut juga. Ya. Karena dia merusak ya, berita ini merusak apanya kesempurnaan imannya, kesempurnaan keyakinannya dan baiknya ketawakalannya kepada Allah SWT. Semula dia tenang ya, tapi karena dia sendiri terseret, sudah termakan oleh ya berita-berita yang tidak jelas asal usulnya. Ya, inilah juga yang menjadi sebab terjadinya kerusakan di sebuah negeri, karena banyak di antara kaum muslimin yang suka mendengarkan berita-berita yang tidak jelas. Ya. Utsman radhiyallahu anhu itu dibunuh oleh kaum Khawarij karena desas-desus yang tidak jelas asal usulnya. Ya. Baik. Kemudian renungan yang kelima, al-waqfatul khamisatu annal masaiba allati tusibul muslima sawa'an fi sihhatihi aw fi ahlihi wa waladihi aw fi malihi wa tijaratihi wa nahwi dhalika in talaqqaha bis sabri wal ihtisabi fa innaha takunu lahu rif'atan 'indallahi azza wajalla. Musibah-musibah yang menimpa seorang muslim sama saja pada kesehatannya kah? Iya, keluarganya atau anaknya? Iya. Ataukah pada harta benda dan perdagangannya? Iya. Ataukah dalam harta dan perdagangannya dan sejenis itu? Kalau dia menghadapinya dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah, fa innaha takunu lahu rif'atan indallahi azza wajalla. Maka semua musibah itu akan berubah menjadi ketinggian derajat baginya di sisi Allah. Ya, maka ya akan menjadi apa? Ketinggian derajat baginya di sisi Allah azza wajalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-155 ya, dan ayat yang berikutnya yang artinya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut. Takut ada corona. Ya, wal ju'i, ya, kelaparan, artinya kurang makanan ya. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan berupa harta benda, wal anfusi, dan jiwa, yakni kematian anak, kematian suami, kematian istri, karena mereka ini seperti jiwa kita sendiri. Dengan matinya mereka berarti berkurang jiwa kita. Wa naqsim inal amwali wal ampus, berupa ya kekurangan berupa harta benda, jiwa, wasamarat, dan juga buah-buahan. Wabashiris sabirina, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ya musibah menimpa mereka, qalu maka mereka berkata, inna lillah sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini semua akan kembali kepada Allah. Ya. Ada saudara kita, istri kita meninggal, ya sudah. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Ya, dan kita pun semuanya nanti akan kembali, ya. Baik. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Ya, mereka-mereka inilah atasnya salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Dijelaskan oleh Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, seorang tabi'in, beliau katakan bahasanya as-salatu minallahi as-sana'u minallahi 'alal 'abdi. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba artinya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kenapa dipuji? Karena kesabarannya. Ya. Ini makna salawat kalau datang dari Allah. Tapi kalau dari makhluknya maknanya doa, istighfar, permohonan ya, rahmat baginya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka-mereka inilah yang akan diberikan hidayah. Jadi kalau kita tenang menghadapi musibah, menghadapi corona, ya, akan ada saja hidayah, ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Jangan panik. Ya. Taib. Fallahu tabaraka ta'ala yabtali 'abdahu liyasma'a syaqwahu wa tadarru'ahu wa du'aahu wa sabrahu wa ridahu bima qadahu 'alaihi. Kata Syekh, dengarkan bagus sekali ini penjelasannya beliau. Ya. Allah tabaraka ta'ala memberikan ujian kepada hambanya. Ya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan keluhannya mereka. Ada ya, pengaduannya mereka. Supaya mereka mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada makhluk ya. Kepada Allah maksudnya di sini. Ya. Dan juga ya, doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabarannya dan keriduannya terhadap ketentuan Allah. Jadi Allah mau lihat dari kita, terkhusus orang-orang beriman ya, Allah mau lihat kita supaya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada kadang orang dia lupa berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajat-hajatnya ya. Nanti dia kena musibah baru dia ya meminta, menengadahkan tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahuwa yara ibadahu idza nasala bihim ma yakhtabiruhum bihi min al-asaibi wa ghairiha wa ya'lamu kha'inata ayunihim wa ma tukhfi suduruhum. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat para hambanya ketika ya turun kepada mereka ujian yang dengannya Allah menguji mereka berupa musibah-musibah dan selainnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui pengkhianatannya mata-mata mereka dan apa yang disembunyikan oleh dada mereka. Fayuthibu kulla abdin ala qasdihi wa niyatih, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan ya balasan pahala kepada setiap hambanya berdasarkan ya maksud dan niatnya, tujuan dan niatnya. Ya. Walihada man usiba bisyai'in minal marad, oleh karena inilah barang siapa yang diberikan musibah berupa penyakit, ausiba bisyai'in minal jawa'ih ya, ataukah dia diberikan musibah berupa hama, ini bagi petani mungkin ya, au naksil mali, ataukah kekurangan harta benda, au nahwi dzalika, atau sejenis hal itu, fa alaihi ayyah tasiba dzalika indallah, maka wajib baginya untuk mencari pahala dari semua itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita berkeluh kesah. Iya, itu orang mukmin ya. Kalau dia kena musibah, dia orang yang paling santai, paling apanya, lega hatinya, lapang hatinya. Karena kalau dia mau protes juga ya, protesmu tidak akan mengubah keadaan. keluhanmu tidak akan mengubah keadaan. Jalan satu-satunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, perbanyak tobat, istighfar, minta supaya dijauhkan dari sebab-sebab ya yang mendatangkan keburukan. Kita bangun ya di waktu-waktu yang mustajab, di tengah malam ya, di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, kita berdoa di situ karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha tabaraka wa taala yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhiri ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu turun pada ya setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Itu Allah turun ya ila sama'id dunya, ke langit dunia ya, fayaqul hal ya fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, man yad'uni fa astajibalah, siapakah yang berdoa kepadaku niscaya saya akan mengabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'atiyah, siapakah yang meminta hajatnya niscaya aku akan berikan hajatnya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapakah yang meminta ampunan kepadaku niscaya aku akan berikan ampunan kepadanya. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi ada waktu yang mustajab, gunakan mengeluh di situ. Jangan mengeluh di medsos. Ya, jangan suka selfie-selfie apa ya. Termasuk menyebarkan ini foto-foto orang ini ya, enggak usah. Itu ya, teman-teman saya ingatkan ya. Foto-foto dari Wuhan, dari Cina, dari mana, tolong jangan disebar. Ini akan melahirkan rasa takut kepada kaum muslimin. Ya. Cukup kita ya, lindungi diri supaya kita selamat dari keburukan penyakit itu. Iya. Wa ayyatalaqqa dhalika bis-sabri waridha liyafuza bi thawabis sabirina. Ya, dan juga menghadapi semua itu dengan kesabaran dan ridha agar dia beruntung mendapatkan pahalanya orang-orang yang bersabar. Wa man ufiya falyahmadillaha liyafuza bi thawabis syakirin. Demikian pula barang siapa yang diselamatkan dari penyakit, dari suatu musibah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala agar dia beruntung mendapatkan balasan pahalanya orang-orang yang bersyukur. Puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya. Saya enggak kena ya. Kita berbanyak ya alhamdulillah, alhamdulillah ya. Atau pujian-pujian yang lain. Kemudian yang terakhir di sini al-waqfatu sadisatu. Renungan yang keenam, anna a'dhamal masaibi al-musibatu fid dini. Sesungguhnya musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Artinya musibah apanya, penyakit apanya, corona ini musibah juga, tapi itu enggak, belum sebanding kalau seorang itu kena penyakit dalam agama. Ya, agamanya sakit gara-gara maksiat, agamanya sakit gara-gara bid'ah, gara-gara kesyirikan dan kekafiran. Itu musibah yang paling besar. Karena ya, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang membinasakan manusia. Inna syirka ladzulmun adzim. Kata Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, dan kedzaliman itu sebab yang mendatangkan kerusakan, penyakit, ya. Taib. Fa hiya a'dhamu masa'ibid dunya wal akhirati. Maka musibah dalam agama ini artinya karena kerusakan agama ya, merupakan musibah yang paling besar dunia dan akhirat. Wa hiya nihayatul khusrani alladzi la ribha ma'ahu. Dia merupakan puncak kerugian yang tidak ada lagi keberuntungan bersamanya. Wal hirmanu alladzi la tam'a fi, dan juga terhalangnya seseorang yang ya tidak ada lagi harapan bersamanya. Ini kalau orang meninggal dalam kesyirikannya, naudzubillah. Ya. Jadi kalau seorang kepadanya ada musibah seperti itu, ya, ambil pelajaran dari situ. Ya. orang sangat takut terhadap ia meninggal dengan sebab corona, dia tidak, justru dia tidak takut dia meninggal dengan sebab kesyirikannya. Na'udzubillah ya. Justru ini yang harus diwaspadai ya. Iya, kita meninggal dengan sebab corona tapi di atas iman, itu jauh lebih bagus. Ya, daripada kita meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ya. Iya. Baik. Kemudian Syekh di sini ya mengakhiri ya tulisan ringkas beliau ini, kata beliau, fa idza dzakara al muslimu dzalika 'inda masabihi fi sihhatihi aw mali hamidallah ala salamati dinih. Apabila seorang muslim mengingat-ingat perkara seperti itu, ya, bahwasanya musibah yang terbesar adalah musibah dalam agama, kerusakan agama, ya, maka ya, dia pun nampaknya memuji Allah Subhanahu wa taala atas ya keselamatan agamanya. Iya. Maka dia pun memuji Allah atas keselamatan agamanya. Iya. Jadi kalau seorang muslim mengingat hal itu ketika ya dia tertimpa musibah dalam kesehatannya atau harta bendanya, iya, maka dia memuji Allah atas keselamatan agamanya. Ya. Dan beliau tutup ya bukunya beliau ini, ya tulisannya beliau, dengan sebuah athar dari Shuraih Al-Qadi, seorang ulama salaf namanya Shuraih Al-Qadi. Kata beliau, "Inni la usabu bil musibati." Sesungguhnya aku dikena musibah. Fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Maka saya memuji Allah atasnya sebanyak 4 kali. Ya, masyaallah ya. Pertama kata beliau, ahmadu idza lam yakun a'dhamu minha. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika musibah itu bukanlah yang terbesar darinya. Yani dari musibah-musibah yang ada. Ya. Bukan yang paling besar, artinya bukan musibah meninggal di atas kekafiran, kesyirikan. Alhamdulillah. Ya. Wa ahmadu idz razaqani as-sabra 'alaiha. Yang kedua kata beliau, saya memuji Allah ketika Allah memberikan kesabaran kepadaku atas musibah itu. Ya. Aku memuji Allah ketika Allah memberikan kesabaran kepadaku atas musibah itu. Jadi kalau kita masih kuat ya menghadapi karena kita sabar, masya Allah, sebuah kesyukuran ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wa ahmadu idza waffaqani lil istirja'i lima arju minas thawabi. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Allah memberikan taufik kepadaku untuk beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lima arju minas thawabi, karena sesuatu yang aku harapkan berupa pahala. Masya Allah ya. Saya katanya, ya sakit ya, tidak apa-apalah. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mengucapkan begini nih supaya saya dapat pahala. Ya, ini nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa ahmadu id lam yaj'alha fi dinin. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak menjadikannya, yakni tidak menjadikan musibah itu dalam agama. Iya. Tidak menjadikan musibah itu dalam urusan agama. Ya, karena kita dikasih musibah dalam agama, na'udzubillah ya. Ya, kita disesatkan hatinya ataukah dijerumuskan ke dalam kesyirikan, kekafiran, na'udzubillah. Iya. Kemudian beliau menutup ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'alullaha ayyatawallana ajma'ina bihifdzih. Ya, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang mengurus kita seluruhnya dengan memberikan penjagaannya, wa ayyamunna alaina bil afwi wal afiyati fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innahu samiun qaribun mujib. Dan juga saya mohon kepada Allah agar Dia memberikan karunia kepada kita dengan ya adanya keselamatan dan ya kesembuhan di dunia dan di apanya dalam urusan agama kita, dunia kita, ya keluarga kita dan harta benda kita. Innahu sami'un qaribun mujib, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar yakni doa seorang hamba, qarib lagi dekat, mujibun lagi mengijabai doanya para hamba. Saya kira sampai di sini ya apa yang perlu kita jelaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.